إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين jamaah Jumat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegur dan mencela hamba-hambanya yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hikmah ataupun tujuan daripada penciptaan alam semesta ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dengan kebatilan. "Dzalika dhannul ladzina kafaru." Demikianlah sangkaan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, dan celaka bagi orang-orang kafir dari api neraka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di antara sangkaan jelek orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah sia-sia di dalam penciptaannya terhadap langit, bumi, dan apa-apa yang berada di antara keduanya. Maka tidak pantas bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang hikmah dan tujuan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya dengan main-main. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Kata Allah, tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Maka tidaklah sia-sia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia. Tidaklah sia-sia Allah Subhanahu wa taala mengadakan, menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tidaklah sia-sia Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka. Di sana ada hikmah dan tujuan yang agung daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan tentang tujuan dan hikmah di balik penciptaan kita umat manusia, yaitu apa? Liya'budun, untuk beribadah hanya kepada-Ku. Maka kalau seseorang merasa dirinya ada seorang manusia, janganlah sampai dia lain daripada tujuan dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menawarkan amanah terhadap langit, bumi dan gunung-gunung. Berkata para mufassirun tentang arti amanah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung akan perkara yang agung ini, yaitu perkara ibadah. Yang barang siapa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka balasannya adalah surga. Dan yang barang siapa lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka. Ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang tokoh ini, dari langit-langit, dari bumi dan gunung-gunung, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah ini, mereka pun merasa berat akan tanggung jawab yang akan dipikulkan oleh mereka. Oleh karena itu, mereka pun enggan, merasa berat untuk menerima tawaran amanah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka. Inna aradnal amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami telah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Wa ashfaqna minha fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Dan makhluk-makhluk Allah ini enggan untuk memikulnya, dan mereka pun merasa berat. Wa hamalaha al-insan, dan manusia berani untuk menerima tawaran amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana zaluman jahula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat daripada manusia. Sesungguhnya manusia zaluman, adalah sangat banyak berbuat kezaliman. Jahula, adalah sangat bodoh. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Maka kita umat manusia janganlah sampai lalai daripada tujuan dan hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Kata beliau, ibadah adalah nama yang mencakup seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai lagi ridai, daripada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahir maupun batin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita untuk perkara yang agung ini, yaitu untuk kita beribadah hanya kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak umat manusia agar mereka selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut, dan telah kami utus pada setiap umat, pada setiap generasi, seorang rasul yang mereka semuanya mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan taghut, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, ibadah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang ia wajibkan atas hamba-hambanya. Datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledainya, dan di belakang beliau ada seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau akan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya atas Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, haqqullahi ala ibad an ya'buduh wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba-hamba Allah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Maka wahai hamba-hamba Allah, inilah hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita hamba-hambanya, yaitu al-ibadah, yaitu ibadah hanya kepadanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Ikhwani fiddin, jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tujuan daripada penciptaan kita umat manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan yang sangat agung. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, menciptakan neraka, kecuali untuk perkara ini, yaitu barang siapa yang benar-benar menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi dia surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbitik di hati-hati. Dan sebaliknya, barang siapa lalai ataupun bermalas-malas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi dirinya neraka jahannam wal iyad billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal kebajikan, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, mereka itulah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dan kata Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab al-yahud dan nasara dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam yang mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang benar-benar menegakkan tujuan dan hikmah daripada penciptanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kenikmatan dan surganya. Dan barang siapa yang lalai dan bermalas-malasan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka jahannam. Engkau seorang presiden, engkau seorang pelajar, engkau seorang nelayan, engkau seorang prajurit, ingat, engkau tidak terlepas daripada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas kita untuk kita selalu menjalankannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kata Allah, wa annakum ilaina la turja'un. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian hamba-hambanya yang tidak mengakui ataupun tidak mengetahui dan mengingkari tentang tujuan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian terhadap kami ataupun kepada kami kalian tidak akan dikembalikan. Dalam ayat ini ataupun potongan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian hamba-hambanya yang berkeyakinan ataupun menyangka bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsun. Telah menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Qul bara wa rabbi la tub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, benar kalian seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kalian adalah berjalan menuju kepada Rabb kalian. Famulaqi, dan kalian akan berjumpa dengannya. Maka tidak ada satu nyawa pun di muka bumi ini, pasti dia akan bertemu dan kembali kepada Sang Pencipta. Akan tetapi setelah hamba-hamba Allah bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ada di sana satu hal yang harus kita persiapkan, yaitu apa? Amalan. Amalan kebaikan di dalam hidup ini. Karena bukan berarti setelah kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara seluruhnya telah selesai. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan meminta pertanggungjawaban kita daripada kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menjawab pertanyaan sahabat tadi, karena beliau tahu perkara ini adanya kiamat kecil, yaitu matinya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa, maupun kiamat besar yang akan terjadi di hari akhir nanti, merupakan perkara yang pasti, perkara yang tidak mungkin diingkari oleh orang yang berakal. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang kapankah terjadinya hari kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya. Akan tetapi beliau bertanya kepada sahabat tersebut sebagai bentuk pengajaran dan peringatan kepada sahabat tadi berikut umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang harus jadikan sebagai pegangan. Apa kata beliau? Mada ahdathalah? Apakah yang engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Pertanyaan masa hari kiamat tidaklah terlalu penting untuk diketahui kapan dan waktu terjadinya, karena ini merupakan perkara yang pasti. Akan tetapi di sana lebih penting lagi untuk dipersiapkan oleh kita umat manusia, yaitu apa? Persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, catatan amalan kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dengan tauhid, dengan salat, dengan puasa, dengan membantu dengan sesama, ataukah catatan amalan kita dipenuhi dengan kejelekan-kejelekan? Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi, "Mada adattalah?" Apakah yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ma adattalah illa hubballahi wa rasulih." Tidaklah yang aku persiapkan untuk hari kiamat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta ma'a man ahbabta yaumul qiyamah. Engkau bersama yang engkau cintai pada hari kiamat. Maka inilah kaum muslimin yang harus selalu kita ingat dan selalu kita persiapkan daripada amalan-amalan kebaikan dan kebajikan, sehingga kita pun bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan masrur, dalam keadaan senang. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Maka dua perkara ini yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, yaitu tentang tujuan dan hikmah daripada penciptaan alam semesta ini, penciptaan kita umat manusia, dan bahwasanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dikembalikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.